السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، para pendengar, para qari dan qariah yang saya muliakan, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan marilah kita teruskan program kita. Para pendengar, kali ini kita masih membicarakan masalah yang berkenaan dengan lagu. Sebagaimana kita tahu bahwa lagu di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah susunan atau komposisi yang bersifat formal. Kemudian yang kedua adalah komposisi atau susunan lagu bebas. Komposisi formal ini biasanya dipakai pada waktu semifinal. Dan komposisi ini masih terikat oleh peraturan-peraturan. Seperti misalnya, lagu yang pertama harus bayati. Dan bayati itu sendiri harus dibawakan dengan 3 tingkatan tangga nada. Kemudian lagu yang terakhir juga harus lagu bayati. Lain halnya dengan komposisi yang bebas. Komposisi ini tidak terpengaruh oleh satu aturan apapun, kecuali waktu. Komposisi ini bebas. Boleh dimulai dengan bayati, boleh dimulai dengan lagu-lagu yang lain. Dan kalaupun dimulai dengan bayati, tidak harus dari qarar, bisa langsung kepada suara jawab. Dan biasanya komposisi semacam ini dibawakan orang dalam tahap final, atau mungkin dalam tempat-tempat atau dalam forum-forum yang lain. Para pendengar sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mencoba membuat satu susunan lagu yang formal. Dan marilah kita coba. Kita buka sama-sama surah Al-Hajj, dimulai dari ayat 23. Kita mulai dengan sikap kita yang tenang. Dan jangan lupa bahwa nada awal ini harus kita jaga betul, agar tidak terjadi kesalahan. Kemungkinan kita akan terlalu tinggi mendapatkan nada awal ini, ataupun sebaliknya terlalu rendah. Kesalahan ini nampaknya sepele, akan tapi akan berakibat besar sekali. Kita coba dengan nada qarar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Setelah basmalah, kita langsung memasuki ayat yang pertama dengan nada nawa. Apa sebab nada qarar telah kita bawakan pada isti'adzah dan basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa aminu salihati jannat Kemudian kita masuk kepada syuri. Jannatin تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور atau mungkin yang agak sedikit berbeda. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir Akhiran-akhiran semacam itu harus kita lebih hati-hati. Misalnya dengan variasi lain seperti misalnya min asawi. Nah, setelah itu kita masuk kepada Bayyati Husaini. Yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Atau mungkin dengan variasi ujung lagu yang agak lain. Kalau tadi awalnya misalnya yuhalluna fiha, kita bisa ganti dengan model yang agak lain misalnya yuhalluna fiha min أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير atau misalnya sedikit berbeda lagi. Yuhalluna fiha min. Ini awalnya agak berbeda. Yuhalluna fiha min an. أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Itu misal saja. Anda boleh membuat yang lebih bagus dari itu. Setelah bayati Husaini ini, kita langsung saja masuk kepada jawab. Sebab waktu yang diberikan kepada kita sangat terbatas. Setelah itu kita coba dengan bayati jawab yang kira-kira agak panjang sedikit dengan lagu yang agak banyak variasinya. Satu contoh saja. Kemungkinan Anda akan membawa lain. Pada al-aqifu fihi wal bad, misalnya kita bawakan dengan jawabul jawab, itu pun boleh. Saya akan coba. Sekalian, itu adalah contoh lagu bayati jawab yang kemudian pada akhir lagunya kita naikkan tangga nadanya menjadi jawabul jawab. Bagi kita yang suaranya mampu, itu bagus dibawakan. Akan tetapi yang tidak mampu tidak harus membawa semacam itu, sebab nanti akibatnya malah merusak yang sudah baik tadi. Untuk menuju tingkatan jawabul jawab masih ada jalan lain, misalnya melalui bayati syuri. Saya contohkan. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. Ujung bayati syuri ini pun bervariasi, misalnya dengan ujung yang lain. Misalnya yang lain lagi. Allazi ja'alnahu linnasi sawa'an al-'akifu fihi. Nah, setelah itu masih ada lagi jawabnya, yaitu bayati syuri dalam tingkatan jawabul jawab. Ini pun masih bisa memilih ujung lagu, misalnya dengan variasi yang agak berbeda. Saya contohkan kembali. Atau yang lain lagi seperti di belakang ini. Qawmin Begitulah para qori dan qoriah yang saya muliakan. Telah saya bawakan bayati dengan beberapa tingkatan tangga nada, mulai dari qarar, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Juga saya selipkan beberapa variasi yang nantinya akan Anda ambil salah satu di antara variasi-variasi yang saya terapkan tadi. Yang jelas saya sarankan bawakan bayati ini kira-kira 3,5 sampai dengan 4 menit. Dengan demikian, selesailah bayati dan kita akan menyambung kepada lagu-lagu yang lain. Saudara pendengar, kemungkinan setelah itu Anda akan memilih salah satu di antara lagu-lagu yang Anda cintai. Salah satu di antara lagu-lagu yang memang menjadi andalan bagi Anda untuk ditampilkan. Misalnya saja di sini akan saya coba dengan lagu Soba. Soba asli. Wa in bawwa'na li Ibrahima makana al-bayti alla tushrik bi shay'an. Kemudian jawabnya. Wa tahhir baiti li ta'ifin al-qa'imin wa rukka'a. Mungkin dengan ujung lagu yang lain, misalnya saja begini. Wa tahhir baiti hati-hati dalam mengambil atau memberikan variasi pada ujung lagu. Ujung lagu ibarat ujung tombak. dia harus senantiasa tajam dan hidup. Kemudian ujung lagu harus dengan getaran, jangan berkepanjangan sehingga seolah-olah ujung lagu itu lemah dan tidak hidup.